Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Berkata musannif rahimahullah, qala Abu al-Abbas, nafallahu amma siwahu, Allah menafikan apa yang selainnya, kullama yata'allaq bihil musyrikun, semua alasan yang dipakai oleh musyrikin untuk bergantung kepada mereka, Allah bantah semuanya. Fanafa an yakuna lighairihi milkun aw qistun minhu. Pertama, dinafikan semua yang mereka sembah tidak memiliki. Aw qistun minhu, tidak pula memiliki bagian padanya. Aw yakuna aunan, tidak pula menjadi pendukung bagi pemilik. Walam yabqa illa syafa'ah, dan tidak tersisa kecuali alasan syafaat. Musyrikin menyembah sesuatu, semua alasannya itu. Karena ini pemilik, karena ini ikut memiliki, atau ini pendukung pemilik, dibantah semua oleh Allah. Tidak ada yang memiliki, tidak ada yang ikut memiliki, dan tidak ada yang menjadi pendukung Allah yang memiliki. Tinggal sisa satu alasan. Apa itu? Syafaat. Kenapa kamu menyembah kuburan? Saya minta syafaat. Kenapa kamu menyembah pohon ini? Pohon keramat yang dulu wali fulan, wali fulan. Saya mengharapkan syafaat dari wali fulan. Kenapa kamu beribadah pada benda-benda ini? Karena ini peninggalannya wali, agar kita mendapatkan syafaat. Alasan-alasan syafaat inilah yang tersisa. Maka Allah bantah pula dalam ayat yang sama. Wala tanfa'us syafa'atu, tidak bermanfaat syafaat kecuali dengan izin Allah SWT. Fabayyana annaha la tanfa' illa liman adina lahur rabb. Maka dijelaskan bahwa tidak bermanfaat syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'una illa liman irtada, bahwa mereka enggak akan memberikan syafaat kecuali kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tetap harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun. Maka syafaat yang disangka oleh kaum musyrikin akan bisa mereka dapatkan, ternyata hiya muntafiyatun yaumil qiyamah. Ternyata syafaat yang sejenis itu atau syafaat yang dipahami musyrikin tidak ada yaumil qiyamah. Kama nafaha al-Qur'an, sebagaimana dinafikan oleh Al-Qur'an, oleh Allah dalam Al-Qur'an. Berapa kali Allah katakan wala tanfa'u asy-syafa'ah? Fama yanfa'uhum syafa'atu syafi'in, enggak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun. Dinafikan oleh Allah syafaat yang seperti itu. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjud li rabbih wa yahmaduh. Dan juga Nabi mengkhabarkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau datang nanti yaumul qiyamah sujud di hadapan Rabbnya sambil memuji Allah, tidak langsung memberikan syafaat, tidak langsung ya Allah si fulan, ya Allah si fulan, tidak, tetapi sujud memuji Allah, menyanjungnya. La yabda bi syafaati awwalan, tidak memulai dengan syafaat pertama kali, tidak langsung minta syafaat, tidak. Mengapa? Karena Rasulullah SAW tahu tidak bisa dia memberikan syafaat tanpa izin Allah. Maka dia sujud memuji Allah sampai diizinkan, sampai diizinkan. Baru kemudian Allah berfirman kepadanya, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta' wasfa' tushaffa'. Kata Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, angkat kepalamu, ucapkanlah, akan didengar, mintalah, akan diberi, dan silakan berikan syafaat, niscaya akan diberikan syafaat. Artinya engkau membela siapa, Allah akan berikan pembelaannya. Hadirin a'azakumullah, Berarti Nabi SAW tidak berani memberikan syafaat sebelum diizinkan oleh Allah. Nabi tidak langsung memberikan syafaat sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala lahu Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata kepadanya, kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumul qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Tadi yang memberi syafaat setelah diizinkan. Dan Nabi SAW tidak berani memberikan syafaat sebelum diizinkan. Itu bagi yang memberikan syafaat. Sekarang siapa yang dapat? Alhamdulillah, pertanyaan kita sudah diwakili oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Mendapatkan pembelaanmu? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yang akan mendapatkan syafaatku adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Dengan ikhlas dari hatinya. Dan yang sungguh-sungguh dari hatinya. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi'idnillah. Berarti syafaat itu akan didapat oleh orang-orang yang mukhlisin. Orang yang murni ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunu liman asyraka billah. Tidak akan didapat oleh orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lawannya ikhlas apa? Syirik. La ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Apa lawannya ikhlas? Syirik. Ikhlas itu murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Baik. Berarti dengan kata lain, yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memurnikan tauhidnya la ilaha illallah dan tidak mengotorinya dengan kesyirikan. Baik, berdoa pada selain Allah, syirik atau tidak syirik? Syirik. Berdoa pada kuburan, syirik. Maka kalau engkau berdoa minta syafaat kepada kuburan, justru engkau merusak tauhidmu dan engkau tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Karena engkau mengotori la ilaha illallah. Sedangkan Nabi mengatakan yang akan mendapatkan syafaatku adalah yang murni tauhidnya. Yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Tidak dikotori dengan kesyirikan. Wa haqiqatuhu. أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. Hakikatnya, sesungguhnya Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada orang-orang yang ikhlas, memberikan kebaikan, yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ doa man adina lahu an yashfa'. Berarti hakikatnya Allah yang memberikan kebaikan. Bagaimana? Allah mengampuni mereka, orang-orang yang ikhlas ini, dengan perantaraan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doanya orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Allah yang mengampuni mereka dengan perantara sebab doanya orang-orang yang diizinkan. Atau syafaatnya orang-orang yang diizinkan untuk berikan syafaat. Untuk apa? Kok melalui syafaatnya orang-orang tersebut? Kenapa enggak langsung aja diampuni oleh Allah? Karena Allah menginginkan untuk memuliakan orang-orang tersebut. Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka Allah berikan izin kepada untuk memberikan syafaat. Dan Allah menyatakan kepada nabinya yang akan diberikan syafaat, yang aku izinkan untuk kau beri syafaat adalah orang-orang ikhlas. Berarti pada hakikatnya Allah lah yang memberikan kebaikan pada orang-orang yang ikhlas. Allah lah yang mengampuni mereka dengan sebab syafaatnya orang-orang yang diizinkan untuk memberi syafaat. Kenapa harus melalui syafaatnya orang-orang yang diberi izin untuk memberikan syafaat? Liyukrimahu, untuk memuliakan orang tersebut. وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ, agar mendapatkan kedudukan yang mulia. Dan itulah yang dijuluki dengan maqaman mahmudan. Yang kita selalu berdoa, mendoakan Rasulullah SAW untuk mendapatkan maqaman mahmudan. Ati Muhammadanil wasilata wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Ya Allah, berikan kepada Nabi kedudukan yang mulia yang engkau telah janjikan. Apa itu kedudukan yang mulia? Kedudukan syafaat. Kedudukan syafaat. Kalau ada yang bertanya, kan syafaat banyak, bukan hanya Nabi SAW, orang-orang yang selain Nabi juga ada yang berikan syafaat. Iya. Tetapi syafaatul uzma hanya Rasulullah SAW. Syafaatul uzma, yaitu syafaat yang terbesar. Ketika mereka di padang mahsyar, dalam keadaan matahari didekatkan pada mereka, dalam keadaan mereka susah, tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat. Bahkan para anbiya menyatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku. Aku tidak mampu, aku tidak mampu. Sampai ketika sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan, ana laha, akulah orangnya. Inilah yang dikatakan syafaatul uzma. Dan ini maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda. Kedudukan yang mulia bagi Rasulullah SAW. Fasyafa'atu alati nafaha al-Quran makana fiha syirik. Berarti syafaat yang dinafikan di dalam Al-Quran adalah syafaat yang padanya ada kesyirikan-kesyirikan. Tidak mungkin. Tidak ada itu. Syafaat-syafaat seperti itu. Terjawablah sudah pertanyaan beberapa kaum muslimin. Kenapa dalam Al-Quran kadang mengatakan syafaat itu ada, kadang mengatakan syafaat tidak ada? Di dalam satu ayat dikatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat syafaat siapapun. Di ayat lain juga sama menyatakan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a, betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaatnya. Dinafikan juga. Atau disebutkan dalam ayat-ayat lain, di hari yang tidak ada di sana harta, tidak ada urusan keturunan, dan enggak ada syafa'ah. Enggak ada syafa'at. Wala syafa'ah. La bay'un fihi wala syafa'ah. Enggak ada jual beli, enggak ada syafa'at. Yang ini ayat-ayat menafikan syafa'at. Enggak ada syafa'at, enggak ada syafa'at, enggak ada syafa'at. Enggak bermanfaat syafa'at, enggak bermanfaat syafa'at. Tapi di ayat lain, kata Allah, siapa yang memberikan syafaat tanpa izin? Siapa yang memberikan syafaat pada orang yang belum diridhoi? Siapa yang bisa? Tidak ada. Harus dengan keridhaan, harus dengan izin. Berarti ada syafaat. Tetapi bagi yang diizinkan untuk orang yang diridhoi. Yang dinafikan, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun, atas orang yang tidak diridhoi. Yaitu orang yang mencampur tauhidnya dengan kesyirikan-kesyirikan. Orang yang mencampur imannya dengan noda-noda syirik. Mereka lah yang dikatakan fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Mereka enggak akan bermanfaat syafa'atnya. Qala walihada athbata syafa'ata bi'idnihi fi mawadi'a. Oleh karena itu, Allah tetapkan adanya syafaat yang dengan izinnya. Fi mawadi, di beberapa tempat. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid. Dan Nabi sudah menjelaskan. Syafaat tersebut yang diberikan oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah adalah untuk ahli tauhid wal ikhlas. Untuk orang yang qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Qul inna a'udzubikumullah. Disebutkan dalam syarahnya qauluhu Abul Abbas. Siapa Abul Abbas yang dimaksud oleh musannif? Kata musannif qala Abul Abbas. Abul Abbas adalah kunyahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nama lengkapnya Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibn Taymiyyah Al-Harrani, Imamul Muslimin rahimahullah, imamnya kaum muslimin, ulama, alim, kibar, yang ma'ruf, masyhur, memiliki sekian banyak kitab-kitab, bahkan majmu' fatwanya sampai 30 sekian jilid. Hanya saja banyak orang yang enggak kenal. Tak kenal maka tak sayang, kata orang. Akhirnya melihat, menganggap bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti orang kemarin atau seperti orang-orang yang sekarang ada, si fulan, Syekhul Islam begini. Sehingga mereka berani mencerca, merendahkan, menjatuhkan. Karena enggak kenal. Termasuk kiai yang kita kenal dengan nama Buya Yahya, meremehkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa dia? Siapa Syekhul Islam? Apa dia enggak baca sirahnya, sejarah hidupnya, ilmunya, keluasan, sampai-sampai dikatakan oleh para ulama sezaman dengan dia, silakan baca ucapan para ulama yang memuji Syekhul Islam. Dikatakan dalam masalah fikih dia sudah sampai muntaha. Dalam masalah akidah dia sudah sampai muntaha. Dalam masalah bahasa Arab fil muntaha, dalam masalah usul fil muntaha, dalam masalah sampai dikatakan dalam semua bidang beliau paling menonjol. Dalam fikih beliau menonjol. Dalam akidah beliau menonjol. Dalam masalah usul dia menonjol. Dalam masalah bahasa, bahasa Arab dia menonjol. Dalam masalah-masalah yang berkait dengan ilmu-ilmu alat dia juga menonjol. Sampai orang menyatakan bahwa ini adalah keajaiban yang Allah takdirkan di muka bumi. Munculnya orang seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga ulama-ulama sekarang ketika memuji seorang alim dikatakan ini seperti Syekhul Islam. Dikatakan seperti Syekhul Islam. Kasihan orang-orang yang tidak kenal. Padahal kalau dia mau baca kitab sirah perjalanan para ulama, baca siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia akan akui bahwa para ulama seluruhnya tidak ada yang mentahdir, enggak ada yang menjatuhkan, enggak ada yang menjarah. Semuanya menta'dil. Semuanya menta'dil. Menta'dil artinya memuji. Semuanya memuji. Baru orang-orang kemarin ini yang berani-berani berkata tentang Syekhul Islam dengan begini dan begitu. Bahkan yang lebih bodoh lagi, orang-orang awam yang di Lombok sana. Yang mereka menganggap diri mereka sebagai Nahdlatul Watan. Kebangkitan negeri atau kebangkitan watan. Qul inna a'udzubikumullah. Mencerca Syekhul Islam dengan kata-kata yang kotor. Dia plesetkan kalimat Taimiyah dengan Taimeong, kata mereka. Maksudnya tai kucing. Astagfirullah. Kaburat kalimatan yakhruju min afwahihim. Ucapan yang besar sekali keluar dari mulut-mulut mereka. Dikira enggak tanggung jawab nanti yaumul qiyamah. Dikira enggak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kenal, diam. Lebih selamat. Kalau tidak kenal, diam. Jangan sok kenal. Oh, dia begini, dia begitu. Siapa kamu dan kamu sudah baca tentang dia di kitab apa saja? Jangan lancang berbicara. Sudah baca karya-karyanya? Sudah baca buku-bukunya? Sudah baca kitab para ulama yang memuji beliau? Yang menulis sejarah hidup beliau? Belum. Kalau belum, diam. Jangan berbicara. Saya tidak pernah dengar ada ulama yang menjarah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Gak pernah kita dengar para ulama ahlu sunnah. Kenapa saya kasih catatan ahlu sunnah? Karena yang memusuhi beliau orang-orang sesat. Jahmiyah, Mu'tazilah, ahlu dalal, kaum tasawuf yang ekstrim. Kaum tasawuf yang ekstrim adalah yang menganggap bahwa dirinya menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Allah pada dirinya. Mereka yang memusuhi Syekhul Islam. Ahlul bid'ah, wabbalalah, orang yang sesat menyimpang, orang yang menyatakan aku menyatu dengan Tuhanku, manunggaling kaulau gusti, ini yang mencerca Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi ahlu sunnah, para imam-imam, para ulama ahlu sunnah, tidak ada yang menjarah. Termasuk dari ulama syafi'iyah. Memuji beliau. Walhamdulillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena mereka memang dalam keadaan satu rumpun. Apa satu rumpun? Guru dan murid. Imam Syafi'i pernah belajar kepada Imam Malik. Berarti Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Berarti masih juga berkait dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Karena cucu muridnya Imam Malik berarti muridnya Imam Syafi'i. Syekhul Islam muridnya Imam Ahmad rahimahullah. Hadirin jazakumullah, jangan dipisah-pisahkan antara satu ulama dengan ulama lain dari ahli sunnah. Semuanya ulama yang mulia. Semuanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan dari Allah kelebihan ilmu. Masya Allah. Semoga Allah memberikan rahmat pada mereka. Semoga Allah menjadikan ilmunya yang tertulis dan tertuang dalam kitab-kitab sebagai amal jariah mereka. Semoga terus mereka bertambah pahalanya dengan dipelajari kitab-kitabnya. Dipelajari buku-bukunya. Apakah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ataupun para ulama yang lain rahimahumullah ajma'in. Itu Abu Abbas. Kadang-kadang disebut Abu Abbas saja. Kadang-kadang disebut dengan Syekhul Islam saja. Ada pun namanya Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Belum lagi perjuangan beliau yang hampir sebagian hidupnya dalam penjara. Menjawab fatwa-fatwa fiqih akidah dari dalam penjara. Dan tersusun sekian jilid kitab diimlakkan dari penjara. Diimlakkan dari penjara kepada murid-muridnya. Qanibidina azakumullah. Dikatakan, qala lahu Abu Hurairah ila akhirihi. Hadzal hadis rawahul Bukhari wan Nasa'i an Abi Hurairah. Ucapan Abu Hurairah tadi yang bertanya, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, itu adalah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Nasa'i dari Abu Hurairah. Ini ucapan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawa hadis dan ternyata hadis yang sahih. Wa rawahu Ahmad wa shahahahu Ibnu Hibban. وفيه وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Ibn Hibban menyebutkan وشفاعتي dan syafaatku untuk orang yang berkata لا إله إلا الله dengan ikhlas. Apa makna dengan ikhlas? Ternyata dalam hadis yang ini dirincikan. Yusaddiqu qalbuhu lisanahu. Hatinya membenarkan apa yang di lidahnya. Lidahnya membenarkan apa yang ada di hatinya. Ini makna jujur ikhlas. Apa yang di hatinya sesuai dengan apa yang di lidahnya. Apa yang di lidahnya sesuai dengan apa yang di hatinya. Akhwani fillah na'azakumullah, ini makna ikhlas. وشاهده في صحيح مسلم. Dan sebagai pendukung ada hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang terkabul. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, maka setiap nabi terburu-buru dengan doanya di dunia. Dikabulkan doanya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Sedangkan aku menundanya. Menunda doaku yang dikabulkan. Sebagai syafa'atan li ummati. Sebagai syafa'at untuk umatku yaumal qiyamah. Fahiyana ilatun insya'Allah. Maka mesti akan didapat insya'Allah. Bagi siapa? Bagi man mata la yusyrik billahi syai'a. Bagi siapa yang meninggal dengan tidak syirik. Barang siapa yang meninggal dengan tidak syirik. Khadifidina azakumullah. Disebutkan syaratnya, tidak berbuat syirik. Akan mendapatkan syafaat. Hiya na'ilatun insya'Allah man mata la yusyrik billahi syai'a. Akan diterima, akan didapat oleh seorang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti syarat untuk mendapatkan syafaat adalah tidak syirik. Wa qad saqal musannif rahimahullah kalama Syekhul Islam huna faqama maqama syarah wa tafsir lima fi hadzal bab min al ayat. Musannif rahimahullah membawakan ucapan Syekhul Islam di sini ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, faqama maqama syarah. Dinukil di sini sebagai syarah, penjelasan, sebagai tafsir dari apa yang disebutkan dalam bab kita. Wa huwa kafin wafin. Dan itu cukup, alhamdulillah, mencukupi dan menyembuhkan. Bitahqiqi ma'al ijaz. Dengan ketelitian, dengan rinci. Ma'al ijaz, tetapi simple. Teliti, tapi simple. Wallahu a'lam. Wa qad 'arrafa al-ikhlas bita'rifin hasan. Dan beliau telah mendefinisikan apa makna ikhlas dengan definisi yang sangat bagus. Apa itu ikhlas? Mahabbatullahi wahdah. Ikhlas adalah hanya mencintai Allah saja dan hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Intah. Mulakhasan. Cukup sampai di sini. Selanjutnya ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah akan kita baca insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.